kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat! Hidup masyarakat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Perhatian, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kami hormati. Dengan ini kami informasikan bahwa Warung Aman segera kami buka. Tahu kulit udah, tauge daun bawang udah, cabe bawang juga udah, apalagi ya, kacang tanah bun, jangan lupa loh buat sambal kacangnya. Iya, kacang tanah. Ah, bunda pikir awalnya kita pindah ke sini ini bakal sepi, dagangan gak laku. Ternyata banyak juga yang pesan ya. Hari ini gorengan tahu kita aja dipesan Bu Susi sampai 150. Besok belum lagi Bu Nani pesan kolak buat buka puasa anak yatim. Alhamdulillah bun, berkah Ramadan. Iya. Misi, Pok. Pok, mana duit keamanannya nih? Kalau enggak apa maksudnya? Mau ngobrak-ngabrik? Ya bayar aja dulu duit keamanannya, Pok. Udah berapa lama jualan di sini? Gak tahu emang ada duit keamanannya. Ya ampun. Heh, sembarangan. Sopan sedikit sama orang tua. Uang apa yang diminta? Udah 4 bulan kami dagang di sini, gak ada tuh yang minta duit keamanan. Baru ada cowok acak kadut kayak Anda yang datang teriak-teriak minta duit keamanan sekarang. Eh, ingat ya bang, ini bulan puasa loh. Wah, kurang ajar nih cewek saat belum tahu gue siapa. Hey, stop, tunggu dulu. Ada apa ini rame-rame? Ampun bang, ampun. Hey, kuapakan kok kenapa kau minta ampun? Memang kau kuapakan? Abang yang di pasar Senen itu kan? Ampun bang. Ampun, saya cuma mau minta duit keamanan aja bang, sama yang punya warung, buat beli makan sama beli rokok aja bang. Sini kau duduk dulu sini, kita bicara baik-baik. Anak muda macam kau ini hanya bisa takutin orang saja buat cari makan. Sudah, sini dulu, duduk di sini. Puasa gak kamu? Atau mau minum kopi dulu biar tenang? Sini, bicara baik-baik di dalam sini. Iya Pok, saya minta maaf ya. Saya puasa kok, Pok. Nggak usah kopinya. Tapi sih kalau dibungkusin sama gorengan sekalian, ya boleh juga. Oh. Jadi ada apa kau ngamuk di depan warung orang? Ini di bulan puasa pula. Gini bang, kan saya ceritanya cuma mau minta duit jatah keamanan di mari. Nah, dari tadi saya perhatiin, ini warung ini empok rame terus. Ya saya samperin lah minta duit keamanan. Yalah, sini-sini duduk deketan sini. Jangan di luar begitu, panas. Perkenalkan dulu ya, saya biasa dipanggil bunda sama orang-orang di sini. Orang yang kamu kira preman dari pasar Senen ini biasa dipanggil Abang Opung. Dan tadi mbak-mbak yang balas kesel sama kamu itu namanya Titi. warung ini ramai karena masakan Bunda ini memang enak. Racikan dari tangan Titi juga bikin makin ramai warung ini. Apalagi dibilang puasa begini. Jadi, kamu ini siapa? Dari mana sebenarnya kau ini? Nama saya Icai, Bang. Saya yang biasa nongkrong di tikungan situ tuh, di Gang Sengon. Dekat pangkalan ojek sebelah situ. Saya jadi gak enak kalau ternyata yang punya warung ini baik orangnya. Saya salah tadi. Saya mohon maaf ya, Bunda. Mana? Mana? Mana preman acak kadut itu? Mau aku siram pakai air bekas cucian toge nih. Mana, Bun? Mana? Mana? Titi, sini-sini duduk. Udah, taruh itu baskom airnya. Duduk sini dulu. Bunda jelasin. Ini namanya Icai. Baik kok ternyata anaknya. Tuh, udah diajak ngobrol juga sama Bang Opung. Iya, Titi. Sini kenalan sama Icai. Gak apa-apa, anak baik dia. Jangan kau siram pakai air bekas cucian toge itu. Hah? Kenalan? Tak sudi aku. Orang kaya preman acak kadut gitu udah bikin jantung. Hampir copot nih. Bisa-bisanya dibilang baik. Baik dari mana? Maaf ya, Pak Titi. Saya minta maaf. Saya tadi cuma kebiasaan aja. Soalnya gak bisa kalau lihat warung rame gitu. Terus saya diem-diem aja. Kenalin deh. Saya Icai. Saya asli orang Betawi. Orang Jakarta. Bodo amat. Namanya preman mah tetep preman aja. Gak usah belaga-belage deh. Gue gak kenal. Gak kena dibentak-bentak sama lo. Titi, kok gitu sih sama pelanggan baru? Iya nih Titi. Ngomongnya pakai gue segala. Kayak orang Betawi. Ah, biar Opung. Biarin aja Bunda. Orang kayak, siapa namanya tadi? Icai. Ih, harus dibales kasar juga. Biar nyadar. Biar kapok juga. Jadi gak usah datang-datang lagi deh kesini. Titi gak boleh gitu. Icai ini sebenarnya baik kok. Siapa tahu bisa jadi pelanggan tetap warung kita. Dan bisa promosiin dagangan kita ke banyak orang juga. Iya Titi, bisa jadi pelanggan tetap sekaligus teman ngobrol kita. Anak muda macam Ica ini pasti semangatnya tinggi. Ingin melakukan banyak hal. Cuman kita harus bantu juga arahkan. Ngomong-ngomong kampungnya dari mana Ica? Katanya Ngkong aneh sih. Dari Karet Kuningan, Bang. Kok katanya? Ya secara... Kan saya cuma dengar ceritanya aja, gak tahu kenyataannya kayak gimana. Kita harus tahu kampung leluhur kita. Kau tahu hari itu ada anak muda datang ke sini. Pemuda adat dari Talang Mama, dari Riau. Mereka mencari jejak leluhurnya. Ya kan Titi? Iya Opung, betul aku inget tuh. Waktu itu pernah diceritain. Namanya komunitas Talang Mama. Nah komunitas itu hampir punah. Sejarah mereka juga hampir terhapus. Terus wilayah yang mereka juga itu sudah dipenuhi nih sama sawit punya orang-orang berduit. Tapi semangat pemuda adatnya yang bikin aku merinding tiap kali ingat mereka. Mpok Titi merinding kenapa? Masih ada aja ini preman di sini. Sudah Titi, Icai kan mau dengerin kita ngobrol. Gak apa-apa, bisa nambah pengetahuan dia juga kan. Ya sudahlah ya. Aku lanjut ini ya, semangat pemuda itu ya. Nih, semangat pemuda ada Talang Mama ini bikin aku merinding. Karena kan mereka anak muda, masih muda. Tapi mereka ini rajin banget mencari jejak leluhurnya. Mencari tahu sejarah asal-usul mereka sebagai anak adat pastinya. Kan? Tuh kan aku merinding lagi. Itulah Ti, apa aku bilang tadi. Semangat anak muda itu sangat tinggi. Apalagi kalau diarahkan. Bisa menjadi sesuatu yang sangat besar dan berarti. Macam pemuda ada itu. Wah keren tuh Abang Opung. Kalau kita bisa ngobrol-ngobrol sama mereka. Bisa tahu apa yang dikerjain untuk kumpulin sejarah leluhurnya. Berarti saya juga bisa belajar buat di sini dong ye. Wah ide bagus itu. Gimana kalau kita undang mereka sekali-kali ke warung ini? Wah lama kali kalau tunggu mereka datang Bunda. Kita bahasnya lagi sekarang. Zaman sudah maju begini kita kan bisa ngobrol-ngobrol lewat telepon. Titi sempat catat kan nomor telepon pemuda itu hari itu? Iya, Opung. Aku masih simpan di HP-ku nomornya. Tunggu ya, aku ambil dulu HP-nya. Ya udah, sambil menunggu Titi ambil HP, Bunda mau lap itu meja bekas makan siang pelanggan tadi belum diberesin. Udah, Bun. Biarin saya aja yang beresin mejanya. Mau? Wah, kebetulan sekali. Ini lapnya. Bunda mau balik tahu gorengnya di belakang dulu sebentar ya. Bunda ke dapur. Anda masih mendengarkan siaran Warung Aman. Emang banyak banget, Bun, gorengannya. Itu pesanan semua apa? Iya, pesanan Bu Susi untuk buka puasa nanti. Alhamdulillah, berkah bulan puasa. Bu Susi yang rumahnya dekat musala itu bukan? Depan bengkel motor Pak Ali yang anaknya namanya Rini. Cantik kan tuh? Ah, kau ini, Cai. Kalau cantik ingat saja kau. Enggak, Pung. Tapi emang Ibu Susi kan cuman entu yang dimaksud. Iya, Bu Susi itu betul. Kamu tahu rumahnya? Kalau bisa, antarkan saja nanti sekalian ya. Mau kan? Mau, Bun. Udah, biarin ntar saya aja nganter ke sono tuh barang. Alhamdulillah. Nah, ini dia nih nomor HP-nya. Untung aku masih simpan. Ya kau telepon saja Titi, orang itu. Siapa namanya, Ti? Pemuda adat komunitas Talang Mama itu? Namanya Supriyadi, Bun. Pemuda adat Talang Mama. Dan dia tergabung dalam organisasi BPAN. Tuh, apaan tuh kok BPAN? BPAN itu Barisan Pemuda Adat Nusantara. Organisasi sayapnya Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Yang minggu lalu juga ada yang datang kan, Opung sama Bunda, orang Aman kesini tuh waktu itu yang kita ajak ngobrol-ngobrol, masih iya, ingat kan? Iya. Marolop namanya. Seru kalau diajak ngobrol soal sekolah adat, soal budaya, dan masih banyak lagi. Tapi ini kapan teleponnya, Titi? Lama kali kita ngobrolnya. Iya, Opung, ini juga lagi dipencet nomornya, tunggu. Halo? Ya, halo. Halo, dengan Supriyadi. Iya, dengan saya sendiri. Halo, Supriyadi. Ini Titi. Nah, aku lagi sama teman-temanku nih di warung. Ada Bunda, ada Opung Nestor, dan juga ada Icai. Nah, boleh dong kita dengar-dengar cerita dari Supriyadi soal teman-teman dari BPAN yang melakukan jejak leluhur ya? Iya, boleh. Sebenarnya, teman-temanku di sini nih pengen tanya alasan sebenarnya kalian melakukan jejak leluhur komunitas Talang Mama ini sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya kita melakukan ini kita agak prihatin dengan pemuda-pemudi adat di Talang Mama semenjak dari 2015 mereka sudah mulai tidak peduli dengan kekayaan-kekayaan Talang Mama yang seperti budaya, adat istiadat, terus hukum adat, yang itu mereka tidak peduli lagi dan mereka sudah memperdulikan dunia dari luar seperti hal-hal yang canggih teknologi sekarang. Nah, jadi dengan itu kita mengajak teman-teman untuk menggagas ini supaya bagaimana caranya pemuda-pemudi adat bisa mengenal jati diri mereka sebagai masyarakat adat Talang Mama gitu. Oke, jadi sejak 2015 karena keprihatinan Supriyadi dan juga teman-teman pemuda adat di sana akhirnya bangkit kembali untuk mencari jejak leluhur ya? Iya. Kegiatannya apa aja sih yang dilakukan sama teman-teman pemuda Talang Mama dan juga pastinya Supriyadi? Ya, kegiatannya kita mengunjungi makam keramat leluhur kita yang ada di Talang Mama, lalu kita mengunjungi hutan keramat yang disebut orang tetua kita sebagai hutan keramat. Terus kita juga sering berkunjung ke tempat-tempat tetua adat di Talang Mama gitu. Oh, sejak kapan hal itu dilakukan sama teman-teman dan juga Supriyadi di sana? Dan siapa aja yang terlibat selain pemuda adat? Ya, kita melakukan itu semenjak awal 2016 bersama 15 orang pemuda di berbagai luar atau komunitas yang ada di Talang Mama. Nah, jadi selain dari pemuda yang terlibat juga tokoh-tokoh adat di sini yang disebut Batin, Pemangku, dan Nenek Mama. Mereka juga antusias melihat semangat pemuda-pemudi dalam mengunjungi makam leluhur mereka, sejarah hutan keramat mereka, gitu. Lalu bagaimana respon dari para tetua masyarakat adat Talang Mama yang udah mengetahui dan juga pastinya melihat kegiatan yang kalian lakukan sebagai pemuda adat? Ya, respon mereka sangat positif, sangat bagus. Mereka merasa terbantu dalam menjalankan hal-hal yang dilakukan masyarakat adat, salah satunya mungkin dengan melihat kondisi masyarakat adat, pemuda adatnya sudah tidak peduli lagi dengan kita melakukan itu. Mereka mulai merasa bangga karena titisan-titisan sejarah mereka tidak akan hilang dengan kita melakukan mengunjungi jejak leluhur. Bisa diceritakan nggak, Supriyadi, bagaimana saat ini kondisi dari teman-teman masyarakat adat Talang Mama kehidupannya? Kehidupan masyarakat adat Talang Mama itu sangat memprihatinkan dari segi ekonomi, wilayah adat, dan kriminalisasi masih sering terjadi di Talang Mama. Teman-teman aman juga sudah mencatat konflik-konflik yang ada di Talang Mama, yaitu permasalahan dengan perusahaan, dengan pemerintah, bahkan dengan hal-hal yang mengancam keberadaan Talang Mama, salah satunya dengan kriminalisasi terhadap perusahaan sudah terjadi di wilayah masyarakat hukum adat di komunitas Jubalang Anak Talang, yaitu perusahaan PT Runggu yang merampas wilayah adat mereka. Lalu dari segi pemerintah, bahwa mereka mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa MK35 itu tidak berlaku di Kabupaten Indragiri Hulu, sementara masyarakat adat sudah melakukan memperjuangkan pengakuan di tingkat kabupaten bersama teman-teman aliansi masyarakat adat Nusantara daerah Indragiri Hulu. Tapi mereka mengatakan bahwa MK35 tidak berlaku di Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu terkait kriminalisasi tentang jati diri juga dilakukan dengan cara tidak membuatkan identitas masyarakat adat yang sedang menganut kepercayaan langka lama. Itu yang sedang terjadi di Talang Mama. Lalu harapan ke depan, Supriyadi, sebagai pemuda adat Talang Mama, seperti apa? Harapan ke depannya kita sebagai pemuda adat Talang Mama, yang pertama kita diakui sebagai masyarakat adat Talang Mama, baik itu di tingkat kabupaten maupun di nasional. Lalu kearifan-kearifan lokal kita tidak dikriminalisasi lagi oleh pemerintah daerah, dan juga pemuda-pemudi adat di Talang Mama itu bangga mengakui bahwa dia sebagai masyarakat adat Talang Mama, dan mereka mau melakukan kerajinan tangan, budaya masyarakat adat Talang Mama itu mereka lakukan dan belajar kepada tetua adat di Talang Mama. Oke, semoga harapan Supriyadi sebagai pemuda Talang Mama menjadi suatu hal yang bisa diwujudkan dalam waktu yang waktu dekat, dan juga pastinya kebahagiaan dan juga kesetaraan dan juga keadilan menyertai teman-teman dari komunitas Talang Mama. Terima kasih Supriyadi. Kapan-kapan mampir ke warung punya Bunda ya dan aku ya. Sampai jumpa. Saya baru denger nih ada pemuda seperti itu. Udah daerahnya hampir punah, tapi semangat untuk mencari tahu dan mengumpulkan sejarah asal usulnya kemudian disebar ke semua pemuda di sana. Wah, gokil ya. Iya, Bunda juga kagum dengan pemuda seperti itu. masih banyak yang peduli dan melakukan hal positif. Salah satunya ya yang itu tadi yang kita dengar dari komunitas Talang Mama Riau. Kalau diarahkan ke hal-hal yang baik, para pemuda itu luar biasa, Bunda, bergeraknya. Kita enggak pernah bisa sangka kalau nanti efeknya luar biasa. Ya, macam pergerakan di masa-masa perjuangan dulu. Iya, iya. Kan pemimpin kita bilang itu, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kunjangkan dunia. Kan begitu katanya Ranti. Betul loh, Pung. Aku aja nih gak sangka-sangka loh. Padahal kalau aku lihat ya, banyak banget pemuda sekarang nih yang udah pesimis, terus merasa bodoh amat, ya kan? Maaf nih, Pak Titi. Kok ngomongnya sambil ngelirik ke Aye sih? Udah. Kalian ini baru saling kenal juga ribut aja. Ini Icai, jadi gak bantu Bunda bawain pesanan Bu Susi? Jadi Bun, udah sini tuh, biar saya nganter tuh gorengan. Ya sudah kalau gitu. Ini ya pesanan Bu Susi, gorengan tahu udah sama sambal kacangnya. Nah yang ini buat kamu buka puasa. Ada gorengan tahu juga. Kopi hitamnya gak sekalian dibungkus aja Bun, tadi kan ditawarin. Oh iya. Mau juga ya? Iya, gak apa-apa. Sekalian nanti dibungkusin juga ya. Tolong kopi hitam satu, tapi dibungkus buat Icai. Ah kau, Icai, pemuda yang ogah rugi juga kau rupanya. Nih, kopi hitamnya gak pakai gula. Makasih buat Titi. Deh biarin ntar gulanya saya tambahin deh sendiri. Ya sudah, aku sekalian pamit dulu Bunda ya, Titi ya. Mau buka puasa sama teman sekampung. Wah, seru dong, Pung. Ya udah, hati-hati ya. Oke, Bunda. Aku pamit ya, Titi. Icai, ayo sekalian bareng aja. Siap, Pung. Yuk, berangkat. Bun, gorengan tahunya sama bakwan 5 ya. Dibungkus. Sekalian sambal kacangnya jangan lupa. Iya. Ti, tolong bawakan gorengan tahu ke depan ya. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Warung Aman ya. Ingat, jangan sampai lewatkan siaran Warung Aman berikutnya. Burung Irian, bukan burung Garuda. Cukup sekian dan sampai jumpa. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.